Satu lagi yang kita belum jelaskan tadi, dalam tasyahud akhir itu hukumnya adalah apa? Wajib. Ya, hukumnya adalah wajib. Nah, baik. Setelah itu dia membaca doa tasyahud tadi. Membaca kembali doa tasyahud, tahiyatullahi wa barakatuh, shalawat wa thayyibat dan seterusnya. Ya. Setelah membaca doa tasyahud, kemudian dia membaca salawat. Dia membaca salawat. Dan salawat di sini hukumnya pada tasyahud yang terakhir hukumnya adalah wajib. Hukumnya adalah wajib. Dengan nas riwayat Imam Ahmad dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Summalyusalli." Kemudian hendaknya lah dia berselawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz perintah. Iya. Setelah berselawat, maka dia isti'adah dari empat perkara. Dia berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari empat perkara. Dan ini adalah juga merupakan kewajiban, berlindung dari empat perkara. Yang pertama, dari adab jahannam. Atau adabun nar. Yang kedua, dari adab al-qabr. Kemudian yang ketiga, dari fitnah al-mahya wal-mamad. Kemudian yang keempat, dari fitnah ad-dajjal. Ya. Jadi dia berlindung dengan lafaz apa? Ya. Bisa dia baca Allahumma inna a'udzubika ya min adabil qabr wa min adabin nar wa min fitnatil mahyai wal mamat wa min fitnatil masihi ad-dajjal. Bisa dia baca seperti itu. Ya. Akan tetapi dengan catatan yang disebutkan tadi, apa dengan menggunakan bahasa Arab, tetapi kalau dia mencontoh atau berdoa dengan doa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh itu adalah perkara yang terbaik, ya. Itu adalah perkara yang terbaik. Dan di sini ada contoh doa, ya. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan ke Abu Bakar, "Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim." Ya. Katanya, "Ya Allah, sungguhnya saya telah mendzalimi diriku dengan kezaliman yang sangat banyak dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Maka ampunilah saya." Ya. Dengan pengampunan yang berasal darimu dan rahmatilah saya, sungguhnya Engkau adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ini salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian terakhir, setelah melakukan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka dia salam, ya, at-taslim. Salam. Dan salam di sini hukumnya adalah rukun. Hukumnya adalah rukun. Hukumnya adalah rukun. Ya. Yaitu satu kali saja. Membaca satu kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun yang keduanya ini merupakan sunnah atau merupakan perkara afdaliyah. Dipahami? Ya. Jadi kalau misalnya seorang sholat, dia baru salam satu kali, assalamualaikum. Kemudian setelah itu kentut. Ya. Ini sholatnya syah apa tidak? Syah. Karena yang dianggap atau yang dijadikan sebagai rukun hakami, ya, dalam tuntunan salam ini, Rasulullah SAW mengajarkan cara, ya, melaksanakan salam tersebut. Salam, kemudian condong ke kanan, ya, sampai sejajar dengan wajahnya, kemudian dia juga condong ke kiri. Nah, setelah itu, tak kala dia mengucapkan salawat atau lafat-lafat salam. Ya, ada beberapa riwayat di sini disebutkan oleh Syekh Al-Albani, tapi yang paling kuat riwayat Imam Muslim, Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, itu riwayatnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang paling kuat. Nah, ada yang menambah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tambahan seperti itu, tambahan wabarakatuh. Cuman tambahannya ini masih diperbincangkan. Tetapi Syekh Al-Albani di sini apa mensahihkan tambahan tersebut. Kemudian ada sebagian riwayat mengatakan salam satu kali saja, assalamualaikum, sudah cukup. Ya. Salam satu kali, assalamualaikum, setelah itu cukup. Akan tetapi hadits ini adalah hadits yang lemah. Ya. Hadits ini adalah hadits yang lemah. Maka dua cara itu yang kita praktekkan, yaitu dengan memakai cara assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau ingin seperti yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani, menambah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullah. Dan ada riwayat lain disebutkan oleh Syekh Al-Albani, ya, sebutkan assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum. Ini riwayat lain Syekh Al-Albani dari riwayat Imam An-Nasa'i dan disahihkan oleh beliau. Nah, ya, setelah itu selesailah salat, ya, dan apa yang kita sebutkan di sini, ya, semuanya adalah perkara yang dikerjakan oleh setiap orang dari kaum muslimin. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Dan apa yang telah kita pelajari di sini, yang merupakan rukun, merupakan wajib, sunnah dan seterusnya, itu harus kita ketahui supaya kita bisa praktekkan. Ya, kemudian diantara doa-doa yang merupakan wajib, kemudian kita belum menghafalnya, hendaknya kita menghafal doa tersebut sehingga kita bisa mempraktekkannya di dalam kehidupan keseharian kita. Ya. Kira ini yang saya bisa sampaikan. Ya. Pembahasan tentang kitab shalah secara ringkas, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, silakan. Itu juga dari hal yang saya lupa tadi jelaskan. Bagus, pertanyaan bagus. Yang pertama masalah sedekap, ya. Masalah sedekap dari hadis Wail bin Hujr, itu datang dalam bentuk umum yang bisa dipahami sedekap, bisa dipahami tidak sedekap, ya. Bisa dipahami sedekap dan bisa dipahami tidak sedekap. Ya, karena itulah dalam hal ini adalah perkara yang luas sebenarnya, ya, perkara yang longgar, ya, kita bisa memakai ini, ya, akan tapi saya sendiri yang kuat, ya, yang saya amalkan yaitu dengan bersedekap, dengan bersedekap, ya, dengan beberapa riwayat di dalam apa Sunan Nasa'i, ya, dalam Sunan An-Nasa'i. Kemudian adapun apa Syekh Al-Albani yang mengatakan bahwa bersedekap itu adalah bid'ah, ya, saya mendengar bahwa pada apa beberapa masa-masa yang terakhir ini beliau rujuk dari perkataan mengatakan bid'ah. Cuman benar tidaknya hal tersebut, ya, tidak kita tidak bisa memastikannya. Tapi awala kullin, ya, tidak bisa kita mengatakan orang yang bersedekap itu adalah bid'ah, apalagi kalau dia berpatokan dengan hadis. Ya. Dan banyak di antara ulama kita yang bersedekap, ya, di antara melakukan hal tersebut berlandaskan dengan hadis. Ya, seperti Syekh Badiyuddin As-Sindi, kemudian Syekh bin Bas dan lain-lainnya. Ya. Adapun para masyayikh yang lainnya banyak yang melakukan irsal, ya, tidak bersedekap. Ya, kemudian ada pun merapatkan Ibnu Khuzaimah dan juga Ibnu Hibban serta Imam Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Bahasanya Nabi dari hadits Aisyah, bahasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila sujud, beliau merapatkan kedua kakinya, kedua tumit kaki dirapatkan oleh beliau. Rafan aqibaihi, dia merapatkan kedua kakinya. Nah, di sini tak kala dia merapatkan kedua kakinya, ya, dalam hadits ini diriwayatkan oleh orang-orang yang sebutkan tadi, tetapi Imam Muslim rahimahullah ta'ala dan imam yang lainnya meriwayatkan dengan riwayat yang lain dan tidak menyebutkan merapatkan kaki di situ. Karena itulah mungkin Syekh Muqbil, ya, di dalam Mustadrakul Hakim, ya, menyatakan bahwa riwayat yang mengatakan merapatkan kaki itu adalah riwayat yang lemah. Riwayat yang lemah. Nah, biasa duduk, seorang masbuk, saat imam duduk pada rakaat terakhir tawarruk. Ini jawab pertanyaan yang bagus. Dilihat dia sholat, imamnya misalnya sholat 4 rakaat, dia masbuk 3 rakaat, maka dia duduk. Begitu pula kalau dia terlambat 2 rakaat, masbuk 2 rakaat, dan imam tawarruk pada sholat 4 rakaat, dia duduk istirosh. Dipahami? Tapi kalau 3 rakaat terlambat 1 rakaat, maka dia duduk apa? Ya, karena di sini yang kita jadikan patokan bukan hadis innamaj'ilal imamu liyattam nabi, bukan itu yang kita jadikan patokan. Tapi yang kita jadikan patokan adalah hadis Malik bin Huairis riwayat Imam Bukhari, sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana engkau melihat saya salat. Kalau 2 rakaat, salatnya bagaimana? Saya rakaat istirash. Istirash. Demikian pula, makanya pada rakaat yang ketiga, ya dia duduk apa? Dengan tawarruk. Sebab ada dalam contoh beliau duduk dengan tawarruk. Dipahami sampai sini? Nah. Yang manakah yang menjadi hitungan seorang masbuk terhadap rakaat yang ditinggalkan? Apakah dia tidak dianggap tertinggal satu rakaat bila dia sempat baca Al-Fatihah tapi imam sudah ruku, tidak sempat membaca Al-Fatihah tapi imam sudah ruku, tapi dia tetap mendapatkan imam ruku? Ya, kalau dia tidak mampu mendapat, syaratnya harus membaca Al-Fatihah. Kemudian tolong dijelaskan manakah yang rajih tentang hukum meninggalkan sholat karena malas. Yang kuat dia dari pendapat para ulama, orang yang meninggalkan sholat karena malas hukumnya adalah kafir keluar dari Islam. Dan ini adalah pendapat Imam Ahmad dan Ibnu Mubarak dan lain-lainnya dengan dalil hadis dan asalnya dalam Sahih Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Laisa baina ar-rajuli wa baina al-kufri illa tarku as-salat, illa as-salat. Aman tarakaha faqad kafar." Tidak ada perantara antara seseorang dan antara kekafiran kecuali sholat. Maka siapa yang meninggalkan sholat itu, maka dia telah Syekh bin Utsaimin, Syekh Mukbil, ya, dan lain-lainnya. Ya, bahkan Syekh bin Utsaimin mengatakan tidak diwarisi dan tidak mewarisi dan seterusnya. Tetapi perlu diketahui, saya katakan, ada pun penerapannya, ya, tidak semua orang pandai menerapkan. Nah, ada orang meninggalkan sholat, kamu kafir. Ya, seperti itu keadaannya. Sebab hukum sendiri, ada namanya hukum-hukum umum, ada hukum-hukum secara terperinci. Secara terperinci itu harus terpenuhi lagi beberapa syarat. Ya, makanya kalau bertanya umum, saya jawab umum. Ya, tetapi perlu diingat, kalau saya menjawab umum, jangan dibawa ke khusus. Itu aja. Yang dibawa ke khusus, pernah akan membuat salah. Dan perlu diketahui dari adab orang-orang yang bertanya, dia harus pandai menempatkan keadaan dan harus pandai memahami jawaban. Ya. Sebab kalau orang yang ditanya menjawab dengan pertanyaan yang umum, jangan dijawab secara atau jangan dikhususkan. Misalnya ada yang tanya, pernah ada yang tanya ke saya. Ini hukum al-bara, maksudnya meninggalkan ahli bidah, berlepas dari orang syirik dan lainnya. Ada apa mau tanya seperti ini? Sebab kalau saya berikan jawaban, bisa. Saya kasih kaidah-kaidah kan? Tentang bara, tentang ini, bisa diberikan kaidah. Kemarin, ada akhwat di bara'i sama teman-temannya. Dia ingin menerapkan dan bertanya kepada saya umum. Saya bilang, kalau gitu salah kamu bertanya. Harusnya kamu menceritakan keadaan yang kamu hadapi sekarang, kemudian kamu sampaikan ke saya menghukuminya. Tapi kalau kamu bertanya sama umum, kemudian setelah itu kamu sendiri yang menerapkan, itu enggak pantas seperti itu. Ya, dipahami seperti ini? Baik, jangan dikhususkan. Ini paling banyak fitnah yang terjadi dari sisi ini. Baik, kemudian apa dalilnya? Ya, sebenarnya. Dari sisi mana kelemahan hadis Wail bin Hujr tentang cara turun sujud? Saya sudah jelaskan tadi ya. Dari mana hadis dan duduk di antara dua sujud menapakkan dua kaki? Dari mana hadis Hadis itu tadi disebutkan oleh Syekh Al-Albani ya rahimahullah taala. So ya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Jabir. Muslim dari hadis kemudian pertanyaan, adakah dalil tentang mengangkat tangan berdoa setelah sholat? Tidak ada dalil sama sekali. Nah, setelah sholat wajib langsung mengangkat tangan berdoa. Mengangkat tangan berdoa. Apabila seseorang melakukannya dan menganggap tersebut sebagai adat atau sebagai ibadah dan menjadikannya adat, maka itu adalah bid'ah. Maka itu adalah bid'ah. Kalau kita adzan di masjid dan tempat-tempat doa itu banyak ya, tempat-tempat mustajabah ada antara adzan dan iqamah, ini tempat mustajabah ya, diterima doa. Kemudian kala hari Jumat ya, dari badal asar sampai dekat maghrib ya, dekat maghrib ini tempat istijabah doa. Kemudian pada malam hari ya, sepertiga malam terakhir tempat doa dikabulkan ya, dan banyak lagi tempat-tempat lainnya dalam keadaan musafir dan seterusnya. Kalau kita adzan di masjid lalu sampai kepada iqamah, tidak ada orang yang hadir untuk sholat dan kita sholat sendirian sampai selesai, apa kita terhitung berjamaah? Ya, insyaallah ta'ala terhitung berjamaah kalau sholat masjid tersebut adalah masjid yang dia ketahui adalah masjid yang biasa dipakai berjamaah dan ramai dengan sholat berjamaah. Sudah menjadi adat, ada terus yang berjamaah, dia datang berjamaah. Tapi kalau masjid memang asalnya setiap hari tertutup, kemudian dia datang adzan sendiri, qomat sendiri, dan ini lain namanya. Ya. Tapi kalau memang asalnya berjamaah, kemudian tidak ada orang, dan insya Allah ta'ala dianggap berjamaah, innamal a'malu binniyat. Ya, innamal a'malu binniyat. Kalau kita masbuk pada sholat subuh dan mendapati satu rakaat, apakah kita harus membesarkan suara ketika baca Al-Fatihah dan surah pada rakaat yang ketinggalan? Ya. Adapun membesarkan suara, maka itu adalah perkara yang disunnahkan. Perkara yang disunnahkan. Boleh dia membesarkan suara. Tapi kalau dia tidak ingin membesarkan suara juga boleh. Tapi sunnah lebih pantas untuk dikerjakan. Nah. Apa kita tetap membaca surah setelah Al-Fatihah bila mengikuti imam dalam salat sirri, dalam salat sirriyah? Dan bagaimana kalau surah yang kita baca berbeda dengan bacaan imam? Iya, kalau salat sirriyah iya baca sendiri. Ya. Mengikuti imam itu pada hal-hal yang nampak. Hal-hal yang nampak. Adapun kalau enggak nampak, ya harus mengikuti imam. Ya, misalnya dalam keadaan ruku. Ruku kan banyak doa kan? Tahu mana kita imamnya baca doa ini? Ya. Kita mau diikuti semua. Ya enggak. Maka yang nampak itu, yang diikuti oleh imam itu adalah perkara-perkara yang zahir, yang nampak. Itu yang kita ikuti. Ya. Apa hukumnya kita mengikuti imam yang cara sholatnya tidak seperti yang dijelaskan? Ya. Cara mengikuti imam hukumnya seperti ini, kalau dia sebagai imam ikut saja sholat. Hadits Abi Hurairah, "Sallu fa in asaba falakum wa lahum wa in akhta'u falakum wa alaihim." Salatlah kalian bersama mereka. Kalau mereka benar, salat mereka benar, maka pahalanya untuk mereka dan untuk kalian. Dan kalau mereka bersalah, maka pahalanya untuk kalian dan dosanya atas dia. Nah, gitu. Dia tetap dia sholat. Nah. Kalau dijelaskan kembali bacaan Sami Allahu liman hamidah. Apakah makmum juga membaca Sami Allahu liman hamidah? Ya. Makmum tidak membaca Sami Allahu liman hamidah. Dia membaca Sami Allahu liman hamidah. Hanya imam yang baca. Adapun makmum setelah mendengar bacaan Sami Allahu liman hamidah, maka dia berkata Rabbana walakal hamd. Atau boleh dia tambah Allahumma Rabbana walakal hamd. Dan pakai waw di situ, wa dan walakal hamd. Itu bisa dihilangkan wawnya. Bisa dikatakan Rabbana lakal hamd, dan bisa dikatakan Rabbana walakal, Rabbana lakal hamdu. Allahumma Rabbana lakal hamd. Pada saat tasyahud, apakah tangan kiri juga mengepal atau biasa saja? tasyahud atau ke tangan kiri? Tiga mumpah. Maksudnya mumpah apa ya? Hah? Tangan kiri dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memegang lutut. Ya, saja. Atau dia meletakkan saja. Bagaimana tata cara sholat bagi orang yang musafir? Apakah jamak qasar? Kalau tata cara sholat, ya, tentunya sama saja, di mana-mana sholat sama. Cuman kalau yang diinginkan di sini jamak qasarnya, maka kita katakan bahwasanya mengqasar sholat bagi seorang musafir adalah wajib. Kalau adalah wajib dia sholat dua rakaat. Kalau dia sebagai imam atau sebagai makmum. Sebagai imam atau sholat sendirian. Tapi kalau dia sebagai makmum, dia wajib mengikuti imam. Wajib mengikuti imam. Adapun menjamak, ya, boleh bagi dia untuk menjamak sholatnya. Boleh bagi dia menjamak sholatnya sesuai dengan keinginannya. Seseorang mengangkat mata ketika ke atas, ketika takbiratul ihram. Bolehkah itu? Saya sudah jelaskan tadi ya. Kalau perkara yang diharamkan. Apa hukumnya basmalah? Ya, kita sudah jelaskan tadi kan? Hah? Bahwa basmalah itu bukan dari bukan ayat dari Al-Qur'an. Ya, bukan ayat dari Al-Qur'an. Ya, disunnahkan untuk dibaca sebagaimana yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tetapi tidak dijaharkan. Tidak dijaharkan dan dijaharkan sekali-sekali. Misalnya kita salat witir sebelum tidur. Karena khawatir tidak bangun sampai adzan subuh, tetapi ternyata bangun juga, bayangin salat lain, bolehkah hal itu dilakukan? Boleh saja. Dia salat lain tetapi tidak salat witir. Salat lain tapi tidak salat witir. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La witrani fil lail." Tidak ada witir dalam satu malam. Kemudian yang kedua, bisakah salat lail dikerjakan dua rakaat atau harus qirat atau harus dua rakaat sebagaimana atau harus dua rakaat sebagaimana dalam hadis Aisyah? Rakaat sebagaimana hadis dari Aisyah. Ya Allah. Ya, salat lain, ya. Apa namanya? Dalam tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu bisa dikerjakan 2, bisa 3, 4, bisa 6, dan bisa 8. Nah, adapun witir itu ganjil, ya, bisa 3, bisa 5, bisa 7, bisa 9. Ya. Akan tetapi, yang kita jadi ukuran di sini jadikan ukuran. Bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salatul lail matna matna. Salat malam itu 2-2-2. Jadi menunjukkan bolehnya. Yang menghitung 2. Atau 4 rakaat sebelum zuhur dilaksanakan 1 kali tasyahud atau 2 kali tasyahud. Adapun kalau 1 kali tasyahud boleh, 2 kali tasyahud juga boleh. Tapi kalau 1 kali tasyahud, 1 kali salam. Atau 4 rakaat langsung. 1 kali salam, 1 kali salam. Kalau 2 kali tasyahud, artinya setiap 2 rakaat dia berhenti. Setiap 2 rakaat dia salam, kemudian bangkit lagi, kerjakan 2 rakaat. Jadi bisa ya, sholat duhur, langsung 4 rakaat dia. Sholat 4 rakaat bersambung. Pas rakaat kedua, tidak ada tasyahud, langsung berdiri lagi. Rakaat keempat, baru dia tasyahud. Baru dia tasyahud. Nah. Dalam menolak rawi Zaid bin Qudama dalam perkara menggerak-gerakkan sholat, bolehkah sama halnya dengan apa menolak khabar ahad? Tidak sama, ya, tidak sama. Ini bukan menolak khabar ahad yang namanya. Ini namanya menjaga kelestarian ilmu hadis dan menjaga hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari kesalahan-kesalahan orang-orang yang menyampaikan salah. Kita, sikap kami yang tidak bersedekap. Ketiga, semakmum pada imam yang bersedekap. Ya tetap. Ya. Kalau makmum imamnya sedekap, terus anda berpendapat tidak sedekap saja. Tidak apa-apa. Ya. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana saya salat. Itu yang dipegang. Yang dipegang bukan hadis innama ju'ilal imam li yutamma bih. Bukan itu yang dipegang. Jadi yang dipegang, salatlah kalian sebagaimana saya salat. Kalau engkau meyakini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam salatnya adalah apa? Tidak meletakkan tangannya, sudah itulah salam. Doa dengan bahasa sendiri, buat tersujud dengan membaca di dalam hati, tidak dilafazkan. Ya, boleh saja dengan bahasa sendiri, tapi dengan syarat bahasa Arab. Bagaimana cara khusyuk dalam salat yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, cara khusyuk yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya salat itu ya dilakukan dengan membaca zikir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan apa menjiwai zikir-zikir tersebut, menjiwai zikir-zikir tersebut. Shallallahu Taala. Untuk wanita yang sholat tidak menggunakan sarung, tetapi penutup kakinya dijadikan kos kaki. Hah? Bagaimana maksudnya? Tetapi kos kaki dijadikan penutup kaki, gitu. Ah iya. Tapi sebagai penutup kaki digunakan kos kaki. Nah, boleh saja, tidak masalah. Jelas tertutup aurat. Kemudian apakah suatu garis dapat dianggap sutroh? Tidak dianggap sutroh, karena hadisnya adalah hadis yang lemah. Sebab lemahnya ada dua cacat di dalamnya. Cacat yang pertama, terdapat seorang rawi yang majhul, yang tidak dikenal, dan ini tidak bisa diterima hadisnya. Ini cacat yang kedua, hadis ini adalah hadis yang goncang. Bagaimana yang ditugaskan oleh beberapa orang ulama, seperti di dalam buku-buku Ilmu Al-Mustalah. Kemudian dapatkah seorang meletakkan sutrah untuk orang lain yang sedang sholat, agar dia bisa lewat di hadapannya yang sedang sholat itu? Ya boleh saja, tidak masalah. Bahkan bagus lagi. Ya. Bagus, dia meletakkan sutra di depan saudaranya. Kalau menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Apakah boleh berdoa pada saat sujud dan sesudah membaca tasyahud akhir dengan bahasa Indonesia di dalam hati? Saya jawab ya, tidak boleh kalau orang sini. Bagaimana posisi kaki pada saat sujud? Apakah benar dijauhkan apa ini? Sekali dari perut? Adapun tentang sujud, ya, kita sudah sebutkan tadi caranya. Maksudnya di sini posisi kaki atau posisi paha? Kayaknya yang diinginkan di sini paha. Kalau kaki kan terlalu jauh sudah. Ya. Tapi kalau paha, ya, yang jelas sujud itu, ya, bagaimana caranya dia telah meletakkan tujuh anggota itu, ya, dan telah melaksanakan sujud itu dengan cara yang baik, sudah itulah sujud. Ya. Terlalu ke depan atau tengah atau ini atau pendek, yang penting sudah dikerjakan dengan cara yang seperti itu dan tenang, sudah cukup. Ya. Apalagi kalau misalnya masjidnya dekat kan, atau banyak sok, ya, ini kadang mengharuskan sedikit. Ya. Bagaimana dengan sholat isya di sepertiga malam, bukan pas maksudnya sholat isya. Maksudnya ini sholat isya. Hah? Diakhirkan. Enggak, ini bukan maksudnya diakhirkan. Ditanyakan lagi lebih lanjut. Siapa yang bertanya? Bukan di awal waktu. Kalau bukan di awal waktu, ya, sepertiga malam, tapi bukan di awal waktu, ya, itu apa namanya? Kalau ditanya syah atau tidaknya, syah atau tidaknya, maka kita katakan syah, tanpa ada hujan. Orang ini menjamak, artinya dia kalau sholat isya ya, sebelum waktu isya, artinya dia menjama kan, ya, dia menjama antara keduanya, dan ini dianggap syah sholatnya. Ya, tetapi diingat bahwasanya kewajiban dia ya, adalah sholat tepat waktu, sholat tepat waktu dan pada waktunya. Dia sholat terlalu sering sholat seperti ini, maka dia bisa berdosa besar dan telah melakukan bid'ah. Bagaimana berdoa dengan bahasa Indonesia? Di mana letak perbedaan sholat sunat dua rakaat dengan sholat subuh orang yang jadi masbuk? Tidak ada masalah, apa yang perlu diketahui letak perbedaannya? Ya. Kalau sholat subuh, kan bedanya dia bisa membaca keras. Kalau dia diam, ya, dia ikut sholat saja. Ikut sholat, walaupun dia sholat sunnah, ya, tapi dia meniatkan sholat wajib, dianggap sholat wajib dia. Tidak ada masalah, imamnya sholat nafilah, kita niat sholat, sholat wajib. Tidak masalah seperti itu. Nah, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dari hadis Sauban, ya, waktu itu Sauban sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah salat, maka dia kembali ke masjidnya dan dia mengimami lagi orang di sana pada salat isya. Maka ini boleh bahwa orang yang salat muntakhil, salat sunnah, mengimami orang-orang yang salat wajib, itu boleh. Jika ada seseorang yang memiliki penyakit kelemahan